السلام عليكم يا أستاذ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai keindahan dan batasan aurat wanita yang disepakati para ulama. Seandainya saya mengikuti yang membolehkan wajah dan telapak tangan wanita itu terbuka, apakah boleh seorang laki-laki memandang-mandangi wajah wanita tersebut? Itu pertama. Yang kedua, kalau boleh dijawab, saya tanyakan Pak Ustadz, adakah hadis yang menjelaskan tentang iblis yang bersinggasana di atas air itu? Apakah ada keterangan tentang tersebut? Atau itukah iblis yang dulu menggoda Nabi Adam? Dan itu adakah keterangan lebih detail mengenai hal itu Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ya, saya merujukkan pendapat bahwa wajah wanita itu tidak wajib ditutup. Bukan berarti kita boleh memandangnya. Justru itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur, وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ. Dan katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, Al-ainani tazniyani wa zinahuman nadhar. Dan dua mata itu berzina, dan zina mata itu adalah dengan melihat. Oleh karena itulah, para ulama bersepakat bahwa untuk laki-laki tidak diperkenankan untuk melihat wanita. Kenapa? Apalagi wajah wanita itu yang paling memfitnah. Maka dari itu, kewajiban seorang laki-laki adalah untuk menundukkan pandangannya. Untuk menahan pandangannya, sebab ketika ia melihat-lihat wajah-wajah wanita, barangkali ia akan terfitnah hatinya. Fitnah syahwat begitu dahsyat di hati sehingga kemudian menjadi apa? Jalan menuju zina. Ya, terkadang dari pandangan akan muncul keinginan. Dari keinginan itu ia akan muncul perbuatan. Sehingga akhirnya itu menjadi pintu syaitan, bahkan panah-panah syaitan yang memanah hati-hati kita. Akhirnya jadilah kita termasuk orang-orang yang terlalaikan oleh syahwat. Ya, pepatah di Indonesia pun juga masyhur, ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Karena memang ya mata itu gerbang. Ya, mata itu gerbang hati kita. Ketika kita ya mata kita tidak dijaga, hati kita pun tak akan terjaga. Akhirnya terkotori oleh fitnah syahwat. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menundukkan pandangan-pandangan kita, mata-mata kita. Untuk apa? Menjaga kesucian hati kita. Menjaga kebeningan hati kita daripada syahwat. Kemudian yang kedua apa tadi, ya? Mengenai hadis singgasan iblis yang berada di atas air. Iya, hadisnya seingat saya disahihkan oleh Hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Akan tetapi saya lupa siapa yang meriwayatkannya. Bahwa iblis yang dimaksud di sini juga adalah iblis yang dahulu tidak mau sujud kepada Adam. Iya, nah.